mormyori harar gue. Waigo hatni magwe. Hula sogoyal mormyori harar gue tiedi. Tigyo atiala ema myori huruk myor Kristus keres. Kol jesige mo. Gyagi ne musti mo myalrala mikrala nare tiwen sraeraske. Tiwen desige Kristus ke tiaklul tihula sogo seri wange. Lemaren je gyagi ne musti mo minenena sula sogwe york tela ibugebo. Dege tembriega na tela atyatma minti nuskek temnede. Kali miati miora Kristus ke de. Horemi mori hararu gyor Kristus ke ne hula sogwe ihunik magimi nibo. Ma iri reti nuskek temne lema bisa maratos. Keske de gyoat Kristus ke ana miahuruk. Desigo nuskek temne mumune anar segia yorit. Tiwasi madelah des. Kali tamori nege desi Kristus ke. Kali eine miori harartu Kristus ke de. Denje musti mom tunik tela atyat mima boga o. Mialati nuskek temne ba elik. Nege. Wanfe tare rorwa manirege te itde yala tota chattit. Kete miala ktela marayo, ktela atyat manetina mnyegu nare dagun. Ktela atyat desikre mumu, kete mjagin mamiala. Oregete miaboga namatyat saita saibu. Oregete miobak ma mimesa nam saita saidagun. Kali irmia mesa nam des. Wasi mormyori fkegi minti na mimesa desikre. Yola dene iria masamba enode mauti adargene. Kali ktela atyat desikre mumu. Kiurmia hula sogwe gyeyer. Mana yugu niria lema matomolu wasi haretarene. Ode ine daguno. Heita mi morifke. Miala ktela atyat desikre dagun. Keske senwege musti mom tunik tela atyat ida nekre dagun. Nege ketem geyer, kete rala mire masbu, kete mimni sigir, kete mihesiri remani tare girai, kete mihagin, ore kete itde igakmeta it dagun. Kali wasim myor-myorih mamun atyat desikre mtunik bade, gyor wasim ktela atyat heita miala desikre dagun. Ode senwege wasim myor-myorih ke harardwe. Kali hula sogoyal myor-myorih harardwe stie, maseo gyagine hula sogoyala wasim myor-myorih harema kbya nini anagola I, ma miei bain. Lemaren je kiali mi mori harar nuege, kete mige ya ohe. Iria Yahudi ge ides, dete lema mo iria lema Yahudi ge ine. Ode iria lema rato satenan ge ides, dete lema mo iria rato satenan ge ine. Ode muagun ge ides, dete lema mo iria maminti utan ge ine. Ode atke ides, dete lema mo iria lema atke ine. Denje lema tage ya ir. Kali Kristus ke miesa na lan lahu giti irge, ode namribun maminti nuske ktemne mumu. Ode ine raguno, iminti irmia toha gare mumune itriala ta krala nare. Waigwe. Hula sogwe ilige ma wasi irnye nyeljaede ode liobagae. Lemadenje eine musti mom liobagir, ode msusurala miera sareti iri redagun. Ode mnya uktena mirema baba, ode miala rallublupke, ode gete samlu rongeyer, de migitabo. Ode gete itde yatilit, de gol nyeir sialik rasal tie, desi ga mo musti mom sio swait sal desi kreba. Kola ne, itie but ke iso sala mirebane. Denje musti mom yalak tela desi kre mumu, keskie eras lan lahuk ke, nege it de lio bagit, kali loblo bak desi ge, gieti giahu geti sasam. Lema denje golnye Kristus ke iga eras yorede, desi ge mom liura ina ga eras desmia, kiare tatirala mire, kali hula sogwe ili ge ma, mikten temne mietral sasam ge, mammyori ti ina ga eras desi. Ode se ugiagi nekre musti mom siambayan mam sialageras kebati hula sogwe. Ode musti mom siosan mama Kristus ke tuna nare, magi minrala mikrala nare, ma mial heheilu laliawa inal tiene, ma it de ajarit, ode it de syuratit. Ode miora mas muro, ina ora miora ma mileru hula sogwene, tiabal ina ora nare dum, ma hula sogwe memean ge gyal tie dagun. Magol nye miora inora desi kremo, miora gyorrala mikrala nare bain, mam sialageras kebati hula sogwe. Lemaren je tun saita sai mitanuk desi, detelema moktela saita sai miala desi, musti mom tianu gode miala maksusu ohe. Itie but Yesus ke imin tirala mikrala narede. Ode giagi nem sialageras kebati itia matula sogwe, kali Yesus ke yet lulgwe mait, matit sara hula sogwe. Snurat ke tiktela eras tamori tisei krala narene. Hei enenei, musti mom nyauktena mirema babaf, mam tiomo lulai mire, kalik tela desi krem lai, mak tio haitie but ke ibu ge. Ode amami, musti mom lio baksawa mire, degete miala mial gia usir. Hei namanei, musti mom tiomo luorem tio haena mio amam, tinam saita saibu, kalik tela desi gene itie but ke idaginne. Hei amami, kete miala ana mirema rala tarek sun maratile. Kali gol jesige mo ana rala tarek agan, malemar bumarala namit. Hei wai gohat ni makmaga ati. Musti mom tio mo luorem tio hawasi miamam lan mamin nuskek temne, tinam saita saibu. Klala gete wasi miamam lan nare ramin, desigom gyaria eras mamiala rala tare mardagine. De biar male maramin, musti momial rala mikrala nare bain, mam gyaria orem tio molusir, kali eine mim tau titie but Yesus ke. Ode gol nyem gyaria nam saita saibo, desige mom gyaria mior rala migusu nare, kola ne migariati itie but Yesus ke ne, de gete ti irgebo. Kali mie ohe, ana itie but ke yalk sewan ge tie, negem sia eti watamia iso san tie ge, kali Kristus nege wasim amamlan ge, ode i nege mgyaria ti i. Keske de gol nye mia la sal, desige mo ana hula sogo yugune, ma tiohak tela mia la desikre, kali lema ise akmat.